Ikan gabus jangan dipanggang, kalau dipanggang banyak minyaknya. Nona manis jangan dipandang, kalau dipandang banyak tingkahnya. Rasa sayang, rasa sayang badai, lihat dari jauh rasa sayang sayang. Naik-naik ke pohon sirih, sirih masak di tengah hutan. Nona muda lah bunuh diri, kagal tuan punya buatan. Jalanlah di Jakarta, rasa haus makanku ini. Saya ganggulah nona muda, tidak tahu orang pembini. Rasa sayang, rasa sayang padani, lihat dari jauh rasa sayang sayang. Terang bulan di pinggir kali, buaya timbul disangka mati. Jangan percaya si orang lagi, sudah terlalu banyak bukti. Rasa sayang, rasa sayang badani, lihat dari jauh rasa sayang sayang. Rasa sayang, rasa sayang badani, lihat dari jauh rasa sayang.